أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا من بعد. Siapa yang akan menjelaskan atau menyebutkan anggota-anggota sujud? Hai, follow. Wajah, kening dan hidung, kemudian dua telapak tangan, kemudian lutut dan kaki, kedua kaki, ujung lidah. Coba ulangi. Wajah, kening dan hidung, tiga, dua, satu. Wajah, kening dan hidung satu. Baik. Kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan tiga. Kedua lutut. Kedua lutut lima. Ini lutut itu satu, dua, satu. Iya, kenyai semuanya lima toh. Iya. Dan kedua kaki ujung jari. Kedua. Ujung jari kedua kaki itu tujuh. Baik. Anggota sujud, ya, anggota sujud, kening dengan hidung dihitung satu, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung-ujung jari-jemari kaki. Baik. Siapa yang akan mensifati atau menjelaskan sifat tangan ketika sujud? Baik, yang lainnya dulu. Tangan dibentangkan, kemudian di jari jemari diluruskan ke arah kiblat, kemudian jarinya dirapatkan, tidak direnggangkan. Nah, sudah? Posisi telapak tangan. Enam, tangan. Kemudian posisi lengan dijauhkan dari tulang rusuk. Nah. Jadi digambarkan ketika Rasulullah SAW ketika bersujud, kalau seukuran anak kambing bisa lewat di bawah tangannya, maka bisa lewat. Tayyib. Minta head selesai. Masih ada tambahan? Ada satu. Kemudian telapak tangan menempel ke tanah tidak menggunung. Baik. Selesai? Atau masih ada tambahan? Ada satu. Tulang hasta dijauhkan dari tanah. Dijauhkan dari tanah. Tidak. Baik. Bisa ada tambahan? Sudah tadi saya sebut. Ya? Bagaimana? Diletakkan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Baik. Sifat tangan ketika sujud. Enam, ditempelkan di tanah ataupun di lantai, ya, jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat, jari jemarinya dirapatkan, tidak direnggangkan. Nah, kemudian tulang hasta diangkat, ya, tidak ditempelkan di tanah atau di tempat sujud, ya, dijauhkan dari lambung, kedua lengan dijauhkan dari lambung. Nah, kemudian posisi telapak tangan ataupun ujung jari jemari sejajar dengan bahu atau daun telinga. Taib. Sekarang sifat kaki. Siapa yang mensifati? sifat kaki ketika sujud. Baik, falon. Posisi kaki ketika sujud yaitu kedua kaki ditegakkan, kemudian dirapatkan tumit-tumitnya, kemudian jari jemar dilipat sehingga dia mengarah ke arah kiblat. Baik. Dan jari jemarinya ya, dihadapkan ke arah kiblat, jari jemari kaki. Dan kakinya ditegakkan, kemudian tumitnya dirapatkan, kedua tumit dirapatkan. Sifat punggung? Punggung di ketika sujud diratakan dan tidak dibengkokkan atau tidak berlobong. Punggung diluruskan dan tidak menggunung dan tidak diturunkan. Sekung. Tapi kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah taala wujubu tuma'ninati fi sujud. Wajib tuma'ninah ketika sujud. Qala Syekh rahimahullah taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku'i wa sujudi wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mithlal ja'i ya'kulu tamrata wa tamratain la tughniyani anhu syai'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan menyempurnakan ruku dan sujud dan memisalkan wayadrib memisalkan dan memisalkan bagi orang yang tidak melakukan yang demikian semisal orang yang lapar dia makan satu atau dua kurma yang tidak memberikan kecukupan darinya atau terhadapnya sedikit pun yang tidak mengenyangkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menyempurnakan ruku dan sujud. Harus ada tuma'ninahnya ketika ruku dan ketika sujud, jangan tergesa-gesa. Nah, sebagaimana sudah berlalu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau memisalkan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya seperti orang yang lapar, kemudian dia makan satu atau dua biji kurma yang tentunya tidak mencukupinya, yakni tidak mengenyangkan. Ya, nah, wa kana yaqulu fihi innahu min aswain nas sarqatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya sesungguhnya dia adalah orang yang paling jelek curiannya. Orang yang paling jelek curiannya. Ya, nah. Dan dia mencuri di dalam salat yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghukumi batal sholatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Kama sabako tafsiluhu fir ruku. Nah, antum bisa lihat kembali nanti pada pembahasan ruku. Ya, pada pembahasan ruku, ada yang Rasulullah SAW mengatakan. Ya ma'syarul muslimin innahu la solata liman la yuqimu salbahu fi ruku wa sujud. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya atau tulang belakangnya ketika ruku dan sujud. Ini la sholata. Syekh rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya batal sholatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ya, wallahu a'lam. Wa amaro al-musya sholati bil itminani fi sujud kama taqaddam fi awalil bab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang sholatnya jelek dengan tuma'ninah di dalam sujud sebagaimana sudah berlalu pada awal bab ini. Baik. Azkaru sujud, zikir-zikir sujud. Qala syekh rahimahullah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal adiyati tarotan hadha wa tarotan hadha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan pada rukun ini, yakni ketika sujud, macam-macam dari zikir-zikir dan doa-doa, kadang-kadang yang ini dan kadang-kadang yang ini. Zikir di dalam sujud ya bermacam-macam ya, seperti zikir ketika atau di dalam ruku. Taib. Yang pertama, Subhana rabbiyal a'la thalatha marrat. Nah, yang pertama mengucapkan Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Nah. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulang-ulanginya lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari 3 kali. Ya. Kadang lebih dari 3 kali. Wa balagha fi tikrariha marratan fi salatil lail hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi wa kana qara'a fihi thalatha suwarin min at-tuwal al-baqarata wan nisaa wa ala imran yatakhallaluha du'aun wastighfarun kama sabaqa fi salatil lail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampaui atau sangat banyak dalam mengulanginya, sangat banyak dalam mengulanginya di dalam sholat malam, di dalam sholat malam, sehingga ada sujudnya hampir sama dengan berdirinya, sehingga lamanya sujud hampir sama dengan lamanya berdirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri membaca 3 surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran, ini dalam satu kali berdiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelainya dengan doa dan istighfar sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan salat malam, apa yang dibaca dalam salat malam. Nah. Bacaan yang kedua atau zikir yang kedua, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Salasan. Mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi tambahan wa bihamdih. Nah, dibaca 3 kali. Zikir yang ketiga, Subbuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ya, sama ketika ruku, ya. Sama dengan bacaan ketika ruku. Ar-rabi', yang keempat, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'ana. Zikir yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperbanyak darinya, memperbanyak zikir ini ketika rukunya dan sujudnya, mengamalkan Al-Qur'an, dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an. Ya, sama ini juga dengan zikir ketika ruku. Ya, ketika ruku. Allahumma, macam yang kelima, Allahumma sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fahasana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, zikir yang kelima, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku sujud, wa bika amantu dan kepadamu atau denganmu aku beriman, wa laka aslamtu dan hanya kepadamu aku berserah diri, wa anta rabbi dan engkau adalah Rabbku, sajada wajhi, wajahku sujud, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, kepada zat yang menciptakannya dan menggambarnya atau membentuknya, fahsana suwarahu, maka membaguskan bentuknya atau rupanya, wa syaqqa sam'ahu dan memberi pendengarannya, wa basarahu dan penglihatannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah sebaik-baik pencipta. Tadi ini zikir yang kelima. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Zikir yang keenam, Allahumma gfirli dhanbi kullahu wa dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Allahumma gfirli dhanbi kullahu wa dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosaku seluruhnya, yang kecilnya dan yang besarnya. Dikohu, kecil. Jillahu, besar. Yang pertama dan yang terakhirnya. Yang nampaknya dan yang tersembunyi. Zikir yang ketujuh, sajadalaka, sajadalaka sawadi wa khayali wa amanabika fuadi abu'ulaka, afwan, abu'u binikmatika alaya, pada cetakan antum apa? Hadihi atau hadiah? Ha-za-ya atau ha-za-ha? Ini Allah alam, mungkin yang betulnya itu hadihi, ya. Hadihi yadaya. Nah, jadi ha hadihi ha za ha kemudian ya da alif ya. Nah, Allah alam. Ya, nanti kita artikan. Wa ma janaitu ala nafsi. Ya, sajadalaka sawadi, sujud kepadamu naluriku, wa khayali dan khayalku, wa amanabika fuadi dan beriman kepadamu hatiku, abu'u binikmatika alaya, aku akui nikmatmu atas diriku, ini kedua tanganku, hadhihi yadaya, ini kedua tanganku, wama janaitu ala nafsi, dan segala kejahatan yang telah kuperbuat atas diriku. Wama janaitu, dan apa-apa janaitu kejahatanku, ala nafsi, atas diriku, yani yang telah kuperbuat. Nah, baik. Zikir yang ke-8. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati. Ya, sama dengan bacaan ketika ruku. Wa hadza wa ma ba'dahu kana yaqulu fi salatil lail. Zikir yang ini, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati, dan apa yang setelahnya dan zikir-zikir setelah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dalam salat malam. Dalam salat malam. Baik. Yang ke-9, ini yang diucapkan Nabi ketika salat malam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha anta. Kayaknya ada kurang ya? Illa anta. Nah, la ilaha illa anta. Ya. Kalau ada yang kurang diingatkan. La ilaha illa anta. Dan yang berikutnya, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku jelaskan. Allahumma igfirli, kalau disambung Allahumma gfirli. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Yang berikutnya, Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron waj'al fi sam'i nuron waj'al fi basari nuron waj'al min tahti nuron waj'al min fawqi nuron wa an yamini nuron wa an yasari nuron waj'al amami nuron waj'al khalfi nuron waj'al fi nafsi nuron wa a'zim li nuron. Allahumma ya Allah, ij'al fi qalbi nuron, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nuron, dan pada lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nuron, dan jadikan pada pendengaranku cahaya, waj'al fi basori nuron, dan jadikan pada pandanganku cahaya, waj'al min tahti nuron, dan jadikan dari bawahku cahaya, waj'al min fawqi nuron, dan jadikan dari atasku cahaya, wa an yamini nuron, dan dari sebelah kananku cahaya, wa an yasari nuron, dan dari sebelah kiriku cahaya, waj'al amami nuron, dan jadikan di hadapanku atau di depanku cahaya, Waj'al khalfi nuron, dan jadikan di belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nuron, dan jadikan dalam jiwaku cahaya. Wa'adhim li nuron, dan agungkanlah untukku cahaya. Ada yang berbeda? Enggak, sama. Tapi zikir yang berikutnya, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa'udhu bimu'afatika min uqubatika wa'udhu bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsika. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udhu biridhoka, aku berlindung dengan keridhoanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu. Wa'udhu, dan aku berlindung, bimu'afatika, dengan ampunanmu, min uqubatika, dari siksamu. Wa'udhu bika minka, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu. Lauhsi sana'an alaika, tidaklah aku bisa menghitung pujian atas dirimu. Kama asnai, kama asnaita ala nafsika, engkau sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Tapi ini zikir dan dalam sujud atau ketika sujud, dari nomor 8 ya, kalau punya anak, dari nomor 8 sampai nomor 12 diucapkan dalam sholat malam. Dalam sholat malam. Baik. Kita lanjutkan. An-nahyu an qiraatil Qur'an fi sujud. Larangan dari membaca Al-Qur'an ketika sujud. Larangan dari membaca Al-Quran ketika sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha an qiraatil Quran fi ruku'i wa sujudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Wa ya'muru bil ijtihad wal ikthar minad du'ai fi hadzal rukni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa pada rukun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa pada rukun ini, yaitu ketika sujud. Kama madha, sebagaimana sudah berlalu. Fir ruku, pada pembahasan ruku. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthiru addu'a fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, paling dekatnya keadaan seorang hamba, akrabu ma yakunul abdu, paling dekatnya keadaan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah ketika dia sujud. Wa huwa sajidun, adalah ketika dia sujud. Fakthiru addu'a fihi, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa padanya, itu pada sujud tersebut. Nah, dia tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Itolatu sujud, memperpanjang atau melamakan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban minar ruku'i fituli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan sujudnya hampir sama dengan rukunya. Nah, dengan ruku di dalam lamanya. Wa rubbama balagha fil itolati li amrin aridin. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melamakan atau sangat melamakan di dalam sujudnya karena perkara yang mendadak. Karena perkara yang mendadak atau perkara yang tiba-tiba, ya, li amrin aridin. Karena perkara yang tiba-tiba, ya, terjadi sehingga Nabi apa? Melamakan sujud. Kama qala ba'du sahaba, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ihda salatail asyi adh-dhuhra awil asra wa huwa hamilun hasanan aw husainan fataqaddaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wada'ahu inda qadamihi al-yumna thumma kabbara lis-salati fa shalla fa sajada baina dhuhrani salatihi sajdatan atolaha qala farafa'tu ra'si min bainin nas fa idha sabi ala dhuhri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sajidun faraja'tu ila sujudi falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salata qala an-nas ya rasulullah innaka sajadta baina dhuhrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaika qala qul dhalika lam yakun walakinna ibni irtahalani fakarihtu an a'jalahu hatta yaqdi hajatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar kepada kami, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatail asyi, pada salah satu dua salat siang, pada salah satu dan dua salat siang, yaitu zuhur atau asar, salat zuhur atau salat asar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Husain, itu cucunya. Maka majulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan cucunya Hasan atau Husain tersebut di kakinya yang sebelah kanan. Kemudian bertakbir untuk salat, kemudian salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di saat salat tersebut, ya, baina dhuhrani salati, jadi tengah-tengah salat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di tengah-tengah salat atau di saat salatnya sajdatan atola, sujud yang lama sekali. Sujud yang lama sekali atau Rasulullah melamakannya. Berkata perawi yaitu sebagian sahabat, farofa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, min bainin nas, di tengah-tengah manusia, ya, ketika sujud, ya, karena sujudnya lama. Enam perawi hadis ini mengangkat kepalanya, ya, mengangkat kepalanya, ya, melihat ke depan. Faida sobi ala dhuhri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada anak kecil atau sobi, yaitu yang tadi dibawa oleh Rasulullah, di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sajidun, sedangkan Rasulullah atau dan dia itu Rasulullah dan dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka aku kembali sujud, ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah selesai salat, berkata, nah, manusia, qalan nas, berkata manusia, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sujud di tengah-tengah salat, di tengah-tengah salatmu tadi, dan sujud yang engkau melamakannya. Sehingga kami menyangka bahwasanya telah terjadi sesuatu, qad hadatsa amrun. Ya, sungguh telah terjadi perkara atau sesuatu, atau bahwasanya telah diwahyukan kepadamu, telah turun kepadamu wahyu, Berkata Rasulullah SAW, "Qulu dzalika lam yakun." Semua itu tidak terjadi. Semua itu tidak ada. "Walakinni ibni irtahalani," akan tetapi cucuku ataupun anakku, ibni ya, anakku naik ke punggungku, ya, menunggangiku. Jadi menjadikan tunggangan, ya. "Fakarihtu an ajalahu." Maka aku tidak ingin, ataupun aku tidak senang membuatnya tergesa-gesa atau bergegas. Ya, aku tidak ingin mengganggu, ya, keasikan anakku atau cucuku bermain di atas punggungku, ya, sehingga dia selesai, sehingga dia menyelesaikan enam hajatnya. Enam. Jadi sini Rasulullah SAW memanjangkan sujudnya karena apa? Karena cucunya, ya, Hasan atau Husain naik ke punggungnya ketika Nabi sujud. Ya, enam. Wa fi haditsin akhar, dan pada hadis yang lain, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusolli fa idza sajada wa saba al Hasanu wal Husain ala dhahrihi fa idza mana'uhuma asyara ilaihim anda'uhuma. Jadi sini dhamah, ya, karena dari da'a, bukan dari da'a. Baik. Falamma qada as-salata wada'ahuma fi hijrihi wa qala man ahabbani falyuhib hadaini. Pada hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat. Maka ketika Rasulullah SAW sujud, wasaba al Hasan wal Husain, dan al Hasan dan al Husain naik di atas punggungnya, di atas punggung Rasulullah SAW. Wasaba itu satu kata, ya, wawnya bukan waw atof, jadi wasaba. Nah, ini kalau antum nanti mencari di kamus, wasaba jangan saba, yang, ya, jangan bina mudhaf saba, tapi wasaba. Al Hasan dan Al Husain dan loncat ataupun naik di atas punggung Rasulullah SAW. Faida mana'uhuma, maka ketika mereka para sahabat, ya, melarang keduanya, asyara ilaihim anda'uhuma. Rasulullah SAW memberikan isyarah kepada mereka supaya membiarkan keduanya. Falamma qada salata, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai salat, wada'uhuma fi hijrihi, Rasulullah SAW meletakkan keduanya pada pangkuannya seraya mengatakan, barang siapa mencintaiku maka cintailah keduanya. Barang siapa mencintaiku maka cintailah keduanya, itu mencintai Al Hasan dan Al Husain. Taib. Jadi enam, ya, seandainya atau misalkan antum sedang sholat, kemudian anak antum, ya, ya, main-main ketika antum sujud, dan antum, anak antum naik di punggung antum, ya, bersabar, ya. Nah, jangan kemudian selesai sholat dimarahi anaknya. Ya, nah. Thayyib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Baik. Dari kemana pemahaman hadis ini? Apakah ini memberikan isyarah di dalam sholat, nah, kalau dibutuhkan, yang tidak tidak membatalkan sholat, ya. Seperti apabila ada yang memberikan salam, ketika kita sholat, ya, maka dijawab dengan isyarah mengangkat tangan. Nah, demikian juga ini isyarahnya Allah alam, apa isyarah dengan tangan ya, atau bagaimana ya? Wallahu alam. Baik. Ya, ala kulli hal, gerakan yang dibutuhkan di dalam salat selain gerakan salat ya, selama tidak merubah keadaan, tidak merubah keadaan orang tersebut dari keadaan salat, itu tidak membatalkan salat. Nah, kemudian perkara membawa anak ke masjid yang belum balig, ada fatwa dari kalangan para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin ataupun yang lainnya ya, nah, kalau anak yang belum balig tersebut ya, belum balig ya, belum mukallaf, itu bisa diatur ya, bisa diatur. Nah, bisa tenang ketika dibawa ke masjid ya, tidak mengganggu ibadah jamaah masjid, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tapi walaupun yang baik, walaupun yang baik ditinggalkan di rumah, ditinggalkan di rumah dengan ibunya ya, karena anak tersebut belum mukallaf ya, belum mukallaf, belum dibebani syariat. Nah, adapun kalau anak tersebut tidak bisa diatur, jelas yang baik yang afdal ditinggalkan di rumah ya, karena selain enam dia belum mukallaf, juga orang yang membawa anak tersebut berdosa ya, berdosa karena menimbulkan kegaduhan ataupun ketidakhusyuan atau mengganggu ibadah jamaah di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.